Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya satu gambaran yang menunjukkan tentang betapa besarnya perhatian salaf dari para pendahulu kita yang saleh, kaitannya dengan as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur, mendengar dan taat kepada pemerintah, yaitu peringatan mereka dari sikap memberontak, dari sikap menentang kepada penguasa. Dan tentunya barakallahu fikum, sikap penentangan itu bisa dalam bentuk perbuatan sebagaimana pula dikategorikan di dalamnya dalam bentuk ucapan. Kemudian jenis yang kedua adalah at-ta'kid 'ala ad-du'a ilah, penekanan untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Contohnya adalah datang dalam kitab As-Sunnah karya Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Jika engkau melihat seseorang yang ia mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُ لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ. Dan apabila engkau mendengar seseorang yang dia mendoakan kebaikan untuk pemerintah, فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةِ insyaAllah ta'ala. Maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah insyaAllah ta'ala. Sebagaimana pula barakallahu fikum ucapan yang datang dari al-imam al-fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. Seandainya aku punya satu doa yang ada jaminan, ada kepastian bahwa doa yang satu itu pasti Allah kabulkan, niscaya aku akan menjadikan doa itu aku berikan kepada pemerintah, kepada penguasa. Kenapa demikian? Karena tentu barakallahu fikum ketika dia mengalamatkan dan menunjukkan doa itu untuk pribadinya, maka kebaikannya, maslahatnya menimpa dirinya sendiri. Tapi ketika doa kebaikan tersebut dia tujukan untuk pemerintahnya, Allah berikan mereka taufik, Allah bimbing mereka, kebaikan negeri akan terwujud, yang tentunya kebaikan itu pun akan diraih dan ia rasakan pada semua orang. Sehingga barakallahu fikum, kata Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, fa umirna an nad'u lahum bis salah, maka kita diperintah mendoakan mereka dengan kebaikan, walam nu'mar an nad'u alaihim, dan kita tidak diperintah mendoakan kejelekan bagi mereka, wa in jaru wa zalamu, meskipun mereka zalim, meskipun mereka zalim. Kezaliman yang mereka lakukan untuk dirinya dan akan menimpa pula kaum muslimin. Seandainya yang ada adalah laknat demi laknat didoakan dengan kejelekan, mafsadahnya bisa menimpa dirinya dan semua orang. Sebagaimana tatkala seandainya ia didoakan dengan doa kebaikan, maka kebaikannya untuk dirinya dan semua orang pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini coba kita menjadi orang-orang yang cerdas. Jalan yang mana yang kira-kira hendak kita pilih? Mendoakan kebaikan untuk pemerintah, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Tercipta suasana yang kondusif, mendapatkan ajar indallahi azza wajal. Dengan akhirnya melaknat, mencaci maki pemerintah, menyebarkan aibnya di hadapan umat yang begitu banyak, yang ada semakin menjadikan kondisi tidak stabil. Akan semakin tertanam kebencian di hati rakyat kepada penguasanya, akan semakin menjadikan jurang pemisah semakin luas dan lebar, memunculkan kebencian dalam hati rakyat kepada penguasanya. Justru orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum telah memiliki andil yang besar dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif. Fabarakallahu fikum. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang cerdas. Di sini pula barakallahu fikum menunjukkan adanya peran yang kurang baik dari media, sosial media, Berbagai macam isu yang muncul, begitu mudahnya orang berbicara, menyikapi, menyebarkan, luar biasa. Dengan sekali ketik tersebar ke seluruh penjuru dunia. Padahal permasalahan itu berkaitan dan menyangkut urusan orang banyak, kaitan dengan masalah rasa aman dan rasa takutnya mereka. Padahal sungguh barakallahu fikum, Al-Quranul Karim telah memberikan bimbingan Allahu Azza wa Jalla, katakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu perkara, suatu urusan yang menyangkut keamanan dan ketakutan mereka, mereka bersegera menyebarkannya. Kalimat ini mengandung tahdir, mengandung peringatan dan mengandung celaan dari begitu mudahnya setiap orang tanpa berpikir akibat yang bakal muncul, menyebarkan, berkomentar, menyikapi berbagai macam permasalahan yang memiliki kaitan yang sangat kuat dengan urusan keamanan negeri. Padahal Allah Azza wa Jalla katakan, seandainya radduhu ila Rasul, mereka kembalikan kepada Rasul, kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulama dan pemerintah mereka, niscaya mereka mendapatkan hasil terbaik, jalan solusi dan na'am barakallahu fikum, jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kalau bukan karena fadilah dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, kecuali sangat sedikit. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa ausi nafsi wa iyyakum. Maka nawasiatkan diri ana dan antum semuanya. Jangan lupa dalam salat-salat kita, dalam doa-doa kita di saat kita sujud, di sepertiga malam yang terakhir, di bainal adzani wal iqamah, dari berbagai macam auqatul mustajabah, doakan kebaikan untuk pemerintah kalian. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, iltimasul uzur lah, banyak memberikan uzur bagi pemerintah. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, kanal ulama yaqulun, adalah para ulama kita, mereka berkata, إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. Kalau tegak baik untuk kalian urusan pemerintah kalian, maka perbanyaklah memuji Allah dan bersyukur kepadanya. وإن جاءكم منهما تكرهون. Namun jika datang kepada kalian dari pemerintah kalian apa yang tidak kalian suka, sesuatu yang kalian benci, wajjihu ila ma tastaujibunahu bidzunubikum wa tastahiqunahu biatsamikum. Coba, yang dilakukan adalah berbenah diri, arahkan kemudian bahwa apa yang muncul dari pemerintah kalian, dari keburukan, kezaliman yang kalian katakan pemerintah korup dan yang lain sebagainya, berbagai macam perkara-perkara yang tidak kita suka, coba diarahkan kepada kita bahwa sebenarnya itu diakibatkan oleh dosa-dosa kita sendiri, Dan memang Allah berhak untuk memberikannya kepada kita karena dosa-dosa kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kaifa takunu yuwalla alaikum?" Bagaimana kondisi kalian maka akan diberikan kepada kalian pemimpin sebagaimana keadaan kalian. Duhai kiranya barakallahu fikum, seandainya kondisi umat adalah orang-orang yang baik, yang mereka juga tidak korup dalam skala yang lebih kecil, Allah tidak akan memberikan kepada mereka pemerintah yang korup dalam skala besar. Tapi demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita sesuai dengan keadaan kita. Maka di sini dibutuhkan adanya upaya berbenah dan koreksi diri. Luar biasa, masya Allah, diibaratkan gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan di kegelapan malam nampak jelas terang. Selalu yang dituding pihak lain, tapi dia tidak pernah mau berbenah diri. Ini tanda orang-orang yang tidak bersyukur. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Syekh menyebutkan, seandainya kita hendak menyelidiki, dan ini sebatas mukaddimah yang beliau sebutkan sebelum masuk dalam pembahasan rincian di setiap bab, kita akan menyelidiki gambaran-gambaran yang indah dari perjalanan salafunas salih rahimahumullahu ta'ala, niscaya pembicaraannya akan semakin luas. Akan tetapi, apa yang sudah kita sebutkan sebagai sebuah peringatan tentang maksud yang kita inginkan, dan sebagai penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya atas prinsip yang agung ini, sehingga barang siapa memperhatikan dan dia bersikap adil, maka akan nampak baginya kesalahan, kekeliruan orang-orang yang mereka banyak menekan dan bertindak semena-mena. Walam yara liwulatil amri haqqa, mereka tidak melihat lagi hak pemerintah yang harus mereka tunaikan. Walam yara lahum qadran, tidak lagi memperdulikan kadar penguasanya, dan mereka melepaskan barakallahu fikum al-haq yang telah Allah fardukan, Allah syariatkan kepada mereka, yang tiada lain kecuali karena mereka ittiba'un lil hawa, mengikuti hawa nafsu mereka. Coba perhatikan, Asy-Syaikh mencontohkan, menukilkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh wa rahimallahu al-jami'. Fi kalamin matin, dalam ucapan yang sangat kokoh, yang beliau menyingkap berbagai macam syubhat seputar muamalah kepada waliul amr, kepada pemerintah, yang sudah banyak menyimpang keluar dari rel yang mestinya mereka jalani. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan tidak tahu orang-orang yang terfitnah tersebut bahwa kebanyakan pemimpin Islam sejak masa Yazid bin Muawiyah, selain Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari Bani Umayyah, bahwa telah muncul dan terjadi dari mereka berbagai macam kelancangan, perkara-perkara besar, dan berbagai macam kerusakan yang muncul. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, maka sirah perjalanan a'immatul a'lam, para ulama, bersama mereka sikap yang mereka tunjukkan kepada para penguasa dari Bani Umayyah benar-benar masyhur. Mereka tidak pernah melepaskan tangan mereka dari ketaatan dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan rasulnya dari syariat Islam dan kewajiban-kewajiban dalam agama yang mesti mereka tunaikan kepada penguasanya. Wa adribu laka mithalan, aku sebutkan bagimu suatu contoh. Bil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dengan Al Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al Hajjaj bin Yusuf luar biasa, sudah masyhur, terkenal luar biasa urusannya dalam perkara kezaliman kepada umat, melampaui batas dalam menumpahkan darah, melanggar kehormatan-kehormatan atau keharaman-keharaman Allah. Dan siapa-siapa yang telah ia bunuh dari pemimpin umat, dari kalangan para ulama, ulama-ulama kibar seperti Sa'id ibn Jubair, dia bahkan mengepung Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala an. Padahal Abdullah bin Zubair, putra Zubair bin Al-Awwam dan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhum, sudah berlindung di Masjidil Haram, masih dikepung, dan ia menghalalkan kehormatannya. Wa qatala ibn Zubair, bahkan ia membunuh ibn Zubair. Padahal subhanallah, Ibnu Zubair sudah menampakkan dan memberikan ketaatannya kepada dia. Keumuman penduduk Makkah, Madinah dan Yaman serta penduduk Irak telah membaiat dia, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Dan Hajjaj bin Yusuf adalah wakil dari Marwan, dari Khalifah Marwan. Kemudian juga sebagai naib, sebagai wakil dari anaknya Abdul Malik bin Marwan. Dalam kondisi barakallahu fikum, tidak ada satupun khalifah-khalifah yang sebelumnya yang memandatkan kepada Marwan. Walam yubayi'hu ahlul halli wal aqdi, dan ahlul halli wal aqdi tidak membaiatnya. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu semua, lam yatawaqqaf ahadun min ahlil ilm fi ta'atihi wal inqiyadu lah, ternyata tidak menjadikan ragu dan bimbang satu orang pun dari kalangan para ulama untuk mentaatinya dan tunduk kepadanya dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat untuk mentaatinya, yang ini kata Syekh fihi au min arkanil islam wa wajibatihi, termasuk dari rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajibannya prinsip itu. Wa kana ibn Umar, dan adalah Abdullah bin Umar, bersama mereka-mereka yang mendapati masa pemerintahan dan mendapatkan kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dengan sahabat-sahabat yang lainnya, beliau dan para sahabat yang lain barakallahu fikum tidak menentang, tidak melawan, dan mereka tidak menghalangi ketaatan mereka kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang kemudian mereka memberontak kepadanya. La, tidak dilakukan. Sebagaimana pula barakallahu fikum di zamannya dari kalangan para tabi'in, Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim At-Taimi, dan yang lainnya tidak ada pemberontakan dan penentangan. Kezalimannya sudah tidak terkira. Yang mestinya mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum paling tahu hakikat kemungkaran. Mereka orang-orang yang lebih memiliki ghirah dan kecemburuan, semangat jihad yang tidak mungkin lagi bagi kita ragu dengannya. Para sahabat, para pejuang, tidak pernah mereka takut mati. Bahkan kematian itulah yang mereka cari sebagai syahid fi sabilillah. Tapi ternyata barakallahu fikum, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, mana'u aydiyahum minas sultan. Mereka mencegah dan menghalangi tangan-tangan mereka untuk bergerak. Dan istamarral amal, terus amalan seperti ini barakallahu fikum berlanjut. Di antara para ulama, mereka senantiasa memerintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a kulli imamin barrin aw fajir, bersama setiap pemimpin, apakah dia seorang yang baik ataukah seorang yang zalim. Sebagaimana pula barakallahu fikum contoh yang lain, Banul Abbas, mereka menguasai biladul muslimin qahran bisayf, dengan pemberontakan. Mendapatkan kepemimpinan lewat jalur pemberontakan. Naik menjadi pemimpin. Yang diawali dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Dengan keruntuhan Daulah Umayyah. Dalam keadaan barakallahu fikum tidak ada satu orang pun dari kalangan para ulama yang membantu mereka di dalam upaya kudeta kepada penguasa. Dan mereka telah membunuh sekian banyak jiwa dari Bani Umayyah. Pemimpin-pemimpinnya dan wakil-wakilnya mereka bantai. Mereka membunuh Ibnu Hubairah sebagai pemimpin Irak. Dan membunuh Khalifah Marwan. Sampai dinukilkan bahwa para jagal telah membunuh dalam satu hari 80 orang dari Bani Umayyah. Satu hari. Dan mereka meletakkan taplak di atas jasad-jasad mereka. Lalu mereka duduk di atasnya dan meminta makanan dan minuman, menjadi tempat duduk untuk menikmati makanan dan minuman. Berpesta pora di atas bangkai-bangkai atau jasad-jasad mereka. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan kekejian ini tadi, fasiratul a'immah, maka sejarah para a'immah, kal Auza'i wa Malik, Az-Zuhri, Laits ibn Sa'ad, Atha bin Abi Rabah, ma'aha ula'il muluk, bersama para penguasa itu tadi, la takhfa 'ala man lahu musyarakatun fil ilmi wal ittila', tidak tersembunyi bagi orang yang punya andil dalam ilmu dan penelitian. Tidak memberontak. Sebagaimana pula at-tabaqatu ats-tsaniyah dari kalangan para ulama, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad ibn Nuh, Ishaq bin Rahawai, dan yang lainnya. Terjadi di masa mereka berbagai kemacam kebid'ahan yang besar, kezaliman yang tidak terhingga. Mereka diajak kepada pemikiran-pemikiran bid'ah, akidah-akidah yang batilah. Dan mereka diuji dengannya. Mereka disiksa karenanya. terbunuh orang yang terbunuh dari mereka, seperti Ahmad ibn Nasr di zaman Al-Wathiq. Naam, di zaman Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, karena ketika ia ditanya tentang khalqul Quran, maka dia tidak mau menyatakan dan meyakini akidah itu, akidatul Jahmiyah, maka ia pun dipenggal lehernya. Tetapi pun ternyata sirah perjalanan para salaf tidak menampakkan pemberontakan kepada penguasa. Inilah sejarah mereka, dari para pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Dan semua barakallahu fikum, keberkahan ada di dalamnya. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan ketika mereka harus bersikap. Fabarakallahu fikum. Maka barang siapa yang memperhatikan ucapan yang indah ini, atau kata beliau, fata'ammal hadal kalamil badi', maka perhatikanlah ucapan yang indah ini, dan lihatlah dengan pandangan insaf, dengan pandangan penuh keadilan, engkau akan mendapatinya sebagai mutiara indah dari as-salafus salih, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan kawaid ammah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, sebagaimana pula terhindar dari sikap meremehkan, tetapi ia berada pada garis pertengahan, bersikap dengan penuh keadilan. Ikhwani fi din azzakumullah, dan semua itu kata Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullahu ta'ala, semakin menguatkan kepada kita tentang sangat pentingnya prinsip dan akidah ini. Namun kejahilan sudah mengakar di tengah-tengah umat terhadap prinsip tersebut. Sudah banyak dilupakan umat, atau pula disebabkan oleh tersebarnya berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari manhaju ahli sunnati wal jamaah. Dan sungguh tidak diragukan bahwa zaman yang kita hidup di dalamnya ini adalah zaman yang terkumpul padanya dua perkara tersebut, kejahilan dan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga menjadi kewajiban bagi para ulama dan talabatul ilm, para penuntut ilmu, kita semua mesti terlibat, ikut andil dan ambil bagian darinya, untuk memegang kuat janji yang telah Allah ambil dari mereka. Allah katakan, latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Harus kalian jelaskan kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Maka hendaknya mereka, para ulama dan para talabatul ilm, para penuntut ilmu, menjelaskan kepada manusia prinsip yang agung ini, dengan mengharapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan mencegah mereka berbagai macam syubhat-syubhat yang dilemparkan dalam rangka untuk mencegah dan menghalangi kita dari menerapkan prinsip yang penting tersebut. Seperti misalnya ucapan mereka yang itu adalah syubhat tentunya. Kalau kita jelaskan prinsip ini kepada umat, prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar taat kepada pemerintah, manil mustafidu min bayani hadal amr, lantas siapa kira-kira yang dapat untungnya kalau kita jelaskan ini? Siapa kira-kira yang mendapatkan untungnya? Yang dia isyaratkan dan maksudkan dari kalimat itu adalah bahwa yang mendapatkan keuntungan adalah ya pemerintah itu saja. Mereka dong yang dapat untungnya. Kita akan semakin tertindas, akan semakin mereka bertindak sewenang-wenang. Kalau kita harus selalu patuh, tunduk, kezaliman apapun yang mereka lakukan, harus mendengar dan taat, ya mereka yang dapat untungnya, kata mereka. Wahada jahlun, ini kejahilan. Wadhalalun mubin, dan kesesatan yang nyata, kata Syekh. Kenapa demikian? Karena memang dasar dari ucapan serta pemikiran itu adalah buruknya keyakinan dia terkait apa yang wajib kita berikan kepada penguasa berupa ketaatan, barran kana au fajiran, entah mereka baik ataukah entah mereka buruk, zalim, tetap kewajiban itu berlaku. Padahal sesungguhnya kalau mereka katakan bahwa yang mendapatkan untungnya ya hanya pemerintah saja. Padahal subhanallah, ala annal fa'idata mustarakatun bainar ra'i war ra'iyyah. Faedahnya itu sebenarnya dirasakan bersama antara rakyat ya dengan penguasanya. Naam. Sebagaimana tidak tersembunyi bagi para ulama, bahkan bisa jadi justru yang lebih banyak mendapatkan manfaatnya dan keuntungannya adalah rakyat. Bisa jadi mereka lebih banyak mendapatkan manfaatnya. Wa minasyubahi aydhan, dan juga termasuk bentuk syubhat. Innal kalama fi hadha al-mawdu' laysa hada waktahu. Berbicara permasalahan ini saat ini bukan waktunya, Mas. Menurut mereka, ini bukan waktunya bicara sekarang. Sudah masuk. Beda sama sana. Allahu taala alamis sawab. Waktu isya sudah masuk. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.